السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله، kita bersyukur atas nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita di bulan Ramadan, di mana kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan merasakan berbagai macam jenis aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk di antaranya talabul ilm, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari Al-Qur'anul Karim dari kajian kitab Al-Qawa'idul Hisan li tafsiril Qur'an karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita memasuki kaidah yang ke-8 setelah kita menjelaskan kaidah yang ke-6 dan yang ke-7. Yang ke-6 tentang menetapkan dan mengokohkan tauhid, dan bahwa Al-Qur'anul Karim seluruh ayatnya mengandung tauhid. Dan kaidah yang ke-7, bagaimana Al-Qur'anul Karim menetapkan nubuwah dan risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan berbagai macam yang telah kita terangkan sebelumnya. Dan di antara tanda kenabian terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat terbesar yang melemahkan bangsa Arab untuk mendatangkan yang semisalnya, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang ummi, namun beliau membawa sebuah kitab yang berisi ayat-ayat yang itu merupakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki keindahan bahasa yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, al-qa'idatu tsaminah, kaidah yang kedelapan, tariqatul qur'ani fi taqriril ma'ad, metode al-qur'anul karim dalam menetapkan adanya keyakinan atau benarnya keyakinan tentang al-ma'ad, tentang hari kemudian, hari kebangkitan setelah kematian makhluk, yaitu yaumul qiyamah, kehidupan akhirah. Di sini al-'allamah as-sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga prinsip di dalam Islam. Yang ketiga prinsip ini prinsip yang disepakati oleh keyakinan-keyakinan sebelumnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Yang pertama, permasalahan tauhid, bahwa setiap para nabi dan rasul menyeru kepada tauhid. Yang kedua, masalah risalah kenabian, bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus di antara hamba-hambanya sebagai rasul untuk mengajak umat manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang setiap dari mereka mengatakan kepada kaumnya, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala sesembahan yang disembah dari selain Allah. Dan yang ketiga adalah keyakinan tentang hari kemudian, hari kebangkitan, bahwa kehidupan manusia di dunia merupakan kehidupan sementara. Dunia bukanlah tempat yang kekal. Di sana ada yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. Setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka amalkan di dunia. Kata al-'allamah as-sa'di rahimahullah ta'ala, wa hadha al-aslu ats-tsalith min al-usul allati ittafaqat 'alayha ar-rusul wash-shara'i' kulluha wa hiya at-tauhid war-risalah wa amrul ma'ad wa hasyrul 'ibad. Prinsip yang ketiga ini termasuk di antara prinsip-prinsip pokok di dalam agama yang telah disepakati oleh seluruh para rasul, disepakati oleh seluruh syariat, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat para rasul sebelumnya. Maka tiga perkara ini kata beliau, yang pertama adalah tauhid, yang kedua dalam hal kerasulan, dan yang ketiga adalah perkara adanya hari kemudian, hari kebangkitan, dikumpulkannya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah, di hari akhirah, di padang mahsyar. Maka Al-Quranul Karim banyak sekali menyebutkan di dalam ayat-ayatnya tentang itsbatu al-yaum, yaumil khulud, yaumil qiyamah, ad-daril akhirah, menetapkan adanya hari kebangkitan, hari setelah kematian, Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim dalam hal menetapkan adanya hari kemudian itu disebutkan dengan berbagai macam metode yang akan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa hadza qad aktsara Allahu min dzikrihi fi kitabihi al-karim." Allah azza wa jal telah banyak menyebutkan tentang adanya hari kebangkitan, hari kemudian di dalam kitabnya yang mulia. Wa qarrarahu bi turuqin mutanawwi'ah. Dan Al-Qur'an menetapkan adanya hari kebangkitan tersebut dengan berbagai macam metode yang disebutkan, berbagai macam uslub Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana sebelumnya Al-Qur'anul Karim menetapkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam metode. Maka demikian pula dalam hal itsbatu yaumil ba'ts, dalam hal menetapkan hari kebangkitan. Di antara metode Al-Qur'anul Karim ikhbaruhu wa huwa asdaqul qailin anhu wa amma yakunu fihi min al-jazail awfa. Pemberitaan Allah Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jal yang paling jujur dalam firmannya, dalam ucapannya, memberitakan tentang adanya hari kebangkitan dan apa yang terjadi pada hari itu dari pembalasan yang sempurna. Ma'a iktharillahi min dzikrihi, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang adanya hari kemudian itu, hari kebangkitan. Dimulai dari surah yang pertama, suratul Fatihah, sudah ditetapkan adanya hari kebangkitan itu. Maliki yaumiddin, dialah Allah Azza wa Jal yang menguasai yaumuddin, hari pembalasan. Berarti ada hari setelah hari dunia, hari di mana setiap apa yang diamalkan oleh hamba-hamba ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disebutkan di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal ada yang meraih kenikmatan, yaitu orang-orang yang berjalan di atas as-siratul mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, kenikmatan mutlak, nikmat di dunia dengan hidayah dan iman, dan nikmat dalam kehidupan akhirat. Demikian pula ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap mengingatkan tentang adanya hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang paling terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan tentang adanya hari kebangkitan. Takutlah kalian akan datangnya satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, lalu disempurnakan setiap hamba apa yang diamalkan di dunia dalam keadaan dia tidak terbarimi sedikit pun. Apapun yang diamalkan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang yaumul ba'ts, tentang hari kiamat. Wa faqad aqsama alaihi fi thalathati mawadhi' min kitabih. di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut hari kiamat pada tiga tempat di dalam kitabnya, pada tiga tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kaqaulihi, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat. Aku bersumpah demi hari kiamat. Dalam surah Al-Qiyamah ayat yang pertama. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang hari kiamat itu banyak sekali. Bukan hanya tiga tempat. Makanya di sini ketika beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut yaumul qiyamah itu pada tiga tempat, jadi pertanyaan, mengapa beliau hanya menyebutkan tiga tempat? Padahal banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa Jalla ketika bersumpah dengan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Namun ada kemungkinan yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah tentang adanya hari kiamat. Kalau itu yang dimaksud, bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya di dalam Al-Qur'anul Karim untuk bersumpah dengan menetapkan yaumul qiyamah, maka itu ada di tiga tempat. Itu benar. Dan ini disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an. At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amara rasulahu an yuqsima 'alayha, dan Allah memerintahkan rasulnya untuk bersumpah dengan menyebut atau menetapkan adanya hari kiamat. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-53. Dalam surah Yunus ayat yang ke-53, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu, qul i wa rabbi innahu lahaqqun." Mereka bertanya kepadamu, apakah hari kiamat itu benar? Maka Allah memerintahkan kepada Rasulnya, "Qul," katakan wahai Muhammad, "i wa rabbi," demi Rabbku, "innahu lahaqqun," sesungguhnya hari kebangkitan itu benar adanya. Allah memerintahkan kepada Rasulnya bersumpah dengan nama Allah untuk menetapkan adanya hari kebangkitan itu, adanya yaumul qiyamah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah Sabah pada ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum." Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang-orang kafir itu mengatakan hari kiamat tidak akan datang. Tidak ada yang namanya hari kiamat itu. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, "Bala wa rabbi la ta'tiyannakum," demi Rabbku, hari kiamat itu akan mendatangi kalian. Hari kiamat itu pasti akan mendatangi kalian. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ketujuh, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulnya, katakan kepada mereka, bala wa rabbi, demi Rabbku, la tuba'atunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima'amiltum, kemudian kalian pasti akan diberitakan apa saja yang kalian amalkan. Dan itu sangatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tiga ayat. Tidak ada ayat yang keempat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan tiga ayat ini, fahadihi thalathatu mawadi' la rabi'a laha, ya'muru nabiyyahu an yuqsima 'ala ma aqsama 'alaihi subhanahu min an-nubuwah wal Qur'ani wal ma'an. Ini tiga tempat, tidak ada ayat yang keempat di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya bersumpah dengan sumpah Allah Azza wa Jalla yang menetapkan tentang Al-Qur'anul Karim, tentang kenabian, dan tentang hari kebangkitan, untuk menegaskan bahwa hari kebangkitan itu ada. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang musyrikin dan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Disampaikan tentang adanya hari pembalasan, adanya kehidupan setelah kematian, jadi bahan tertawaan bagi mereka. Mereka mengingkari. Mereka tidak mempercayainya. Maka ini yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla banyak sekali menurunkan ayat-ayatnya, terkhusus ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah, itu berkaitan dengan adanya Yaumul Ba'ats, adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan setelah kematian. Maka ini termasuk metode Al-Quranul Karim dalam menetapkan hari kemudian. ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. Di antara metode Al-Quran dalam menetapkan adanya hari kemudian, pemberitaan tentang kesempurnaan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sering disebut dalam sekian banyak ayatnya bahwa Allah Azza wa Jal maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah Azza wa Jal menciptakan sesuatu menjadi ada yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Menjadi ada, maka apalagi mengembalikan sesuatu yang bahannya sudah ada. Bukankah itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang sulit bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah azza wa jalla menghendaki untuk menetapkan satu perkara, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kun, maka terjadilah apa yang telah menjadi ketetapannya. Wa nufudhi masyiatihi, dan bahwa apa yang menjadi kehendak takdirnya itu pasti tercapai. Apa yang menjadi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pasti tercapai. Termasuk dalam hal ini adalah mengembalikan makhluk yang telah mengalami kematian. Wa annahu la yu'jizuhu syai, tidak ada satupun yang melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang mampu mengeritik apa yang telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka mengembalikan hamba-hamba setelah kematian mereka adalah merupakan bahagian dari pengaruh qudratullah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa minha, di antara metode Al-Qur'anul Karim dalam menetapkan adanya hari kemudian, tadzkirul ibadi bin nasyatil ula. Wa anna alladhi awjadahum wa lam yakunu shay'an madhkura la budda an yu'idahum kama bada'ahum. Mengingatkan kepada hamba-hamba tentang awal kehidupan mereka, awal kehidupan manusia ini. Siapa sih kita ini? Dulu kita tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Sesuatu yang tidak ada penyebutannya dahulu. Kita tidak dikenal. Tidak ada sama sekali. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Setelah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok manusia. Sebelumnya tidak ada. Nah, diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalian dahulu itu tidak ada. Kok sudah menjadi ada? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla yang mewujudkan mereka dalam keadaan sebelumnya mereka tidak ada sama sekali, sehingga untuk mengembalikan itu lebih mudah, lebih ringan. La budda yu'idahum kama bada'u. Allah Azza wa Jalla pasti akan mengembalikan mereka sebagaimana Allah menciptakan mereka pertama kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Inna kunna fa'ilin. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Dalam suratul Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami menciptakan pertama kali. Pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengembalikan. Wa'dan alaina, itu adalah merupakan janji dari kami. Inna kunna fa'ilin, kami pasti akan melakukannya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah tidaklah pernah meleset. Tidaklah pernah dilanggar. Apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-i'adata ahwanu alayh. Mengembalikan makhluk setelah kematiannya itu lebih ringan bagi Allah. Wa a'ada hadha al-ma'na fi mawadhi'a katsiratin bi asalib mutanawwi'ah. Dan makna ini terus diulang-ulangi di dalam Al-Qur'anul Karim di banyak tempat dengan metode yang berbeda-beda, bahwa manusia akan dikembalikan. Dikembalikannya lebih ringan. Kalau diciptakan pertama kali saja Allah Azza wa Jal ringan untuk melakukannya. Tidak ada yang sulit bagi Allah, apalagi dikembalikannya. Wa minha, di antara metode Al-Qur'anul Karim dalam menetapkan adanya hari kebangkitan, ihya'uhu al-ardh al-hamidah al-mayyitah ba'da mautiha. Allah Azza wa Jalla menghidupkan tanah yang mati, tanah yang kering kerontang dihidupkan kembali. Kita menyaksikan sebagian tanah menjadi kering. Ya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan ke bidang tanah tersebut. Lama kelamaan tanah itu menjadi gembur. Tidak berapa lama kemudian tumbuh sedikit demi sedikit. Tumbuhlah berbagai tumbuh-tumbuhan yang menghijau dari tanah tersebut yang tadinya telah mati, kering kerontang. Tidak ada tanaman. Satu hal yang menakjubkan pada saat kami menuntut ilmu di Dammaj di negeri Yaman di masa Syekhuna Muqbil rahimahullah taala, di sekitar pondok beliau di Dammaj itu banyak sekali kebun-kebun anggur. Banyak sekali kebun-kebun anggur. Pertumbuhan pohon anggur ini berbeda seperti yang kita saksikan di sini. Pohon anggur, ya, dia akan tumbuh di musim tertentu, ya, itu setiap tahun. Setiap tahun. Ketika bukan pada musimnya, maka batang-batang, ranting-ranting dari pohon anggur itu terlihat seperti mati, ya. Tidak ada hijau sama sekali. Betul-betul seperti kita melihat ranting yang sudah terlepas dari pohonnya berwarna coklat, mati. Kondisi pohon-pohon anggur yang ada ketika bukan pada saat berbuahnya itu kelihatan seperti mati. Seperti ranting yang tidak akan ditumbuhi daun-daun yang hijau. Ya. Namun ketika tiba masanya, masa musim anggur, itu tiba-tiba muncul. Muncul sendiri daun, satu, dua, tiga. Semakin lama semakin banyak. Ya. Kemudian kita melihat di sekitar pondok itu menghijau. Indah sekali, subhanallah. Mungkin pertumbuhan anggur di negeri kita beda ya, seperti yang ada di sana. Kalau di sana seperti itu keadaannya. Kalau bukan musimnya, kelihatan mati. Ya. Kelihatan seperti ranting yang tidak ada kehidupan. Begitu tiba musim, mulai bermunculan daun-daun. Kemudian lama-kelamaan muncul bunganya, kemudian buahnya. Subhanallah. Siapa yang menghidupkan itu? Manusia hanya bisa menjadi sebab. Kasih pupuk, ya, yang menurut mereka bahwa pupuk ini bermanfaat, mempercepat pertumbuhan tanaman, pohon, dan yang semisalnya. Namun yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan keberkahan dari dalam bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Apabila penduduk kampung itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Wa anna alladhi ahyaha sayuhyil mauta. Siapa yang menghidupkan bumi yang tadinya kering itu? Tanah yang tadinya kering kerontang. Lalu kemudian dibasahi dengan air hujan. Akhirnya menjadi subur. Menjadi subur. Tumbuh berbagai macam jenis tanaman. Pepohonan. Maka yang menghidupkan itu, dialah yang akan menghidupkan manusia setelah kematiannya. وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. Dan Allah Azza wa Jalla menetapkan itu dengan kemahakuasaannya bahkan terhadap sesuatu yang lebih besar dari itu. Jangankan hanya menghidupkan tanah yang tadinya mati, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang besar. Langit diciptakan tanpa tiang. Langit yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Bumi yang berlapis-lapis. Gunung-gunung. Dan alam semesta ini, jagat raya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang kita saksikan, demikian besar jagat raya ini. Apalagi kalau hanya sekedar menghidupkan makhluk yang telah mati, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah bagi Allah. Hal yang sepele. فَمَتَ أَذْبَتَ الْمُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَلَنْ يَخْدِرُ عَلَى إِنْكَارِهِ. Nah, ketika orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, ya, mereka tidak mampu mengingkari perkara ini. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Orang-orang musyrikin meyakini itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit, bumi, jagat raya, dan apa yang ada di antara keduanya, segala isinya, seluruhnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bisa mengingkari. Fali ayyi syai'in yastab'iduna ihya al-mauta. Kalau mereka tidak mengingkari ciptaan Allah yang maha besar ini, lalu dengan alasan apa mereka menganggap mustahil dihidupkannya orang-orang yang telah mati? Wa qarrara dhalika bi sa'ati ilmihi wa kamali hikmatihi wa annahu la yaliqu bih wa la yahsun ay yatruka khalqahu sudan muhmalin la yu'maruna wa la yunhaun wa la yuthabuna wa la yu'aqabun. Lalu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keluasan ilmunya, kesempurnaan hikmahnya, bahwa merupakan hal yang tidak sepantasnya bagi Allah yang memiliki hikmah yang sempurna. Kita meyakini bahwa segala apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmahnya, pasti memiliki hikmah. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui, tapi kita meyakini ciptaan apa saja pasti ada hikmahnya. Diciptakannya langit, diciptakannya bumi, diciptakannya berbagai macam jenis hewan, ya, pasti ada hikmahnya. Ada yang mengatakan, apa hikmahnya Allah menciptakan tikus? Apa hikmahnya Allah menciptakan tikus? Hah? Pasti ada hikmahnya. Apakah kita mengetahui atau tidak? Supaya kamu sabar, mungkin itu salah satunya, ya. Sabar menghadapi rumah yang banyak tikusnya. Hah? Sabar. Nah, jangan kamu kemudian menuduh Allah, oh, ini kok diciptakan ciptaan kayak gini, kerjaannya merusak. Ya, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya, ya dibunuh. Salah satu hikmahnya, dibunuh. Cicak. Kenapa Allah menciptakan cicak? Ya, supaya dibunuh juga. Kamu juga dapat pahala ketika membunuhnya. Kita mengetahui atau tidak kita ketahui, pasti ada hikmahnya. Nah, pernah ada seorang penguasa, dia mengeluhkan istananya banyak dikerumuni lalat. Akhirnya bingung penguasa ini. Dikit-dikit lalat hinggap ke hidungnya. Diusir, datang lagi. Diusir, datang lagi. Nah, akhirnya dia bertanya, di hadapannya ada seorang alim, "Limadza khalaqallahu dzubab?" Mengapa Allah menciptakan lalat? Kata alim ini, "Liyudhilla bihil jababirah." Untuk merendahkan orang-orang sombong. Untuk merendahkan orang-orang sombong. Jangan terlalu sombong. Meskipun kamu penguasa, jangan sombong. Nah, kamu tidak mampu menghadapi seekor lalat yang kecil itu. Subhanallah. Ya. Maka bukanlah sesuatu yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan sesuatu tanpa ada tujuan dan hikmahnya. Maka tidak mungkin Allah azza wajal menciptakan makhluk lalu membiarkan makhluk itu sudan muhmalin, dibiarkan begitu saja, diciptakan hanya sekedar ya pokoknya mau diciptakan, tidak ada tujuan. Allah tidak demikian. Ya. Kalau di antara manusia ada orang tidak punya kerjaan, ya duduk-duduk di jalan, nah, tendang-tendang batu misalnya, untuk apa kamu tendang? Ya iseng aja lah. Itu manusia. Tidak ada tujuan. Namun Allah Azza wa Jal dalam setiap ciptaannya, dalam setiap ketetapannya, pasti ada hikmahnya. Bahkan diciptakan syaitan pun ada hikmahnya. Kalau tidak ada syaitan, tidak ada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada orang-orang kafir. Dan sekian banyak hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Syifaul Alim. Ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, la yu'mar wa la yunhau. Diciptakan begitu saja, tidak ada perintah, tidak ada larangan kepada mereka, tidak ada pahala, tidak ada hukuman. Tidak mungkin. Ayahsabul insanu ayyutraka, sudah. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ay la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak mungkin. Pasti ada tujuan yang besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan utama. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah dan menyembahku. Wa hadza tariqun qarrara bihi an-nubuwah wa amrul ma'ad. Maka ini termasuk metode dalam menetapkan kenabian dan perkara hari kemudian dan kebangkitan. Wa mimma qarrara bihi al-ba'ts wa mujazat al-muhsinin bi ihsanihim wal musii'in bi isaatihim. Dan termasuk metode Al-Qur'anul Karim dalam menetapkan hari kebangkitan dan menyebutkan balasan orang-orang yang berbuat kebaikan akibat kebaikan yang mereka lakukan di dunia, dan balasan keburukan bagi orang-orang yang melakukan keburukan di dunia. Ma akhbara bihi min ayyamihi wa sunanihi subhanah fil umamil madiyati wal qurunil ghabirah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, pada ketetapan-ketetapan Allah, sunnatullah yang Allah tetapkan terhadap umat-umat yang hidup di masa lalu, di abad-abad yang telah silam. Wa kaifa najjal anbiya'a wa atba'ahum, bagaimana Allah azza wajalla menyelamatkan para nabi dan para pengikutnya. Wa ahlakal mukadzibina lahum almunkirina lil ba'ats, dan membinasakan orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Wa nawwa'a 'alaihimul 'uqubat, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka berbagai macam jenis hukuman dan musibah yang menimpa mereka. Wa ahalla bihimul mathulat, dan menimpa kepada mereka al-mathulat, al-mathulat al-uqubat, berbagai macam hukuman dan malapetaka yang Allah Azza wa Jal turunkan kepada mereka sebagai peringatan. Ini salah satu metode Al-Quran Al-Karim ya, yang menyebutkan balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia dan di akhirat. Apabila mereka beriman, apabila mereka bertakwa, maka akan diberi kenikmatan, diberi keberkahan dalam kehidupan mereka. Keberkahan itu datang dari atas atau dari dalam bumi yang akan mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan mereka itu. Sebaliknya, orang-orang yang mengingkari para nabi dan rasul, berpaling dari tauhid, mengingkari adanya hari kebangkitan, Allah Azza wa Jal turunkan kepada mereka berbagai macam jenis azab, siksaan yang menimpa mereka. Banjir, teriakan yang memekakkan telinga-telinga mereka, ya, hukuman dengan dilemparnya batu-batu yang membinasakan mereka, gempa yang menghancurkan kehidupan mereka, berbagai macam cobaan, kebinasaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang terdahulu. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihim al-mathulat wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-6. Mereka meminta disegerakan azab sebelum mereka mencicipi keimanan. Ada sebagian orang-orang kafir itu menantang para nabi dan rasul, kalau memang benar apa yang kamu sampaikan ini, maka segera turunkan azab, segera turunkan siksaan yang kamu katakan itu. Maka Allah Azza wa Jalla segerakan azab menimpa mereka sebelum azab di akhirah. Waqad khalat min qablihimul mathulat, dan telah berlalu dari sebelum mereka berbagai macam jenis hukuman-hukuman, bencana-bencana yang menimpa mereka. Seharusnya itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi umat manusia ini. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas, dan sesungguhnya Rabbmu adalah Maha Pengampun bagi manusia terhadap kezaliman yang mereka perbuat. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab, namun ketahui pula sesungguhnya Allah Rabbmu itu sangat keras siksaannya. Sebagai peringatan bagi hamba-hamba ini, siapa yang mengingkari hari kebangkitan akan ada balasannya. Fa hadza jazaa'un mu'ajjal wa namudzaj min jazaa'il akhirati arahu Allahu 'ibadah, maka ini merupakan balasan akibat kekafiran mereka yang disegerakan di dunia, dan sekaligus sebagai permisalan dari balasan di akhirat. Sebelum mereka merasakan siksaan di akhirat, diperlihatkan balasannya di dunia terlebih dahulu, bahwa ini adalah merupakan balasan yang menimpa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kebangkitan, dibinasakan oleh Allah dengan berbagai macam jenis bencana sebelum di akhirat. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah, agar kemudian binasa orang yang binasa di atas hujjah. Sudah disampaikan kepada mereka hujjah, telah diturunkan kitab-kitab, telah diutus para rasul menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ketika mereka tidak mengindahkan ajakan para rasul, maka mereka pun berhak mendapatkan azab. Mereka berhak mendapatkan azab, maka mereka binasa, binasa di atas hujjah. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan yang hidup, hidup di atas kejelasan ketika mereka menjawab panggilan para nabi dan rasul. Ini juga metode Al-Qur'an Karim dalam menetapkan adanya hari kebangkitan. Wa min dzalika ma arallahu 'ibadahu min ihya'ihi al-amwat fi dunya, termasuk di antara metode Al-Qur'an Karim dalam menetapkan adanya hari kebangkitan, apa yang Allah Azza wa Jalla perlihatkan kepada hamba-hambanya berupa dihidupkannya makhluk-makhluk yang telah mati di dunia, yang sudah mati dihidupkan kembali. Itu Allah perlihatkan di dunia dalam sebagian kejadian. Kama dzakarahu Allahu an sahibil baqarah, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang sahibul baqarah, ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah, qalu atattakhidhuna huzwa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sebutkan ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel agar hendaknya mereka menyembelih seekor sapi. Singkat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah disebutkannya ciri-ciri sapi yang akan disembelih, ya, ternyata itu ada sebabnya mengapa mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Wa idz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, ketika kalian membunuh satu jiwa, kalian berselisih siapa pembunuh orang ini, maka Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'dihā. Maka ketika sapi tersebut disembelih, bagian dari potongan daging dari sapi tersebut dipukulkan ke jasad orang yang mati ini. Faqulna dribuhu bi ba'dihā. Ketika dipukulkan ke jasad orang mati ini, maka orang yang mati ini pun hidup kembali untuk memberitakan siapakah orang yang membunuhnya. Maka dia hidup memberitakan. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menghidupkan orang-orang mati dan menampakkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian. Semoga kalian berpikir, berakal. Ini kejadian tentang orang sudah mati hidup kembali. Terjadi di dunia. Maka menghidupkan seluruh makhluk yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah satu hal yang sulit. Sangat mudah bagi Allah. Wal uluf min bani Israil, ribuan orang-orang dari Bani Israil yang disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 243. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhar al-maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladhu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang keluar meninggalkan rumah-rumah mereka karena mereka takut mati, takut ditimpa bencana, dan jumlah mereka ribuan. Jumlah mereka ribuan. Ketika mereka dalam keadaan ketakutan seperti itu, Allah mengatakan mutu, matilah kalian seluruhnya, ribuan Bani Israel. Setelah mereka mati, thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Ini juga menetapkan adanya kehidupan setelah kematian. Walladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha. Demikian pula kisah seseorang yang melewati sebuah kampung yang bangunan-bangunannya telah rusak porak-poranda. Bangunannya telah hancur. Itu disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 259. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ketika orang itu melewati sebuah perkampungan yang bangunan-bangunannya telah runtuh, hancur porak-poranda, maka dia pun mengatakan, bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kampung ini setelah kematiannya? Bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan orang-orang ini setelah kematiannya? Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan di antara tanda kekuasaannya kepada hamba Allah ini. Fa amatahu Allah. Orang yang tadinya berkomentar ini, bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan ini setelah kematiannya? Maka Allah matikan dia. Berapa lama? Mi'ata amin, selama 100 tahun. 100 tahun. Thumma ba'atha, kemudian Allah bangkitkan dia dari kematiannya. Ya. Ini bukan tidur, mati. Setelah mati, dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan, maka ada yang bertanya kepadanya, qala kam labith, berapa lama engkau tinggal di sini? Qala labithu yawman aw ba'dha yawm. Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. 100 tahun padahal. Dia mengatakan, aku di sini sehari atau setengah hari. Qala bal labithu mi'ata 'am. Engkau tinggal di sini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam tasannah. Perhatikan makananmu, minumanmu itu belum rusak. 100 tahun enggak basi-basi. Wa anzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Perhatikan keledaimu itu, kendaraan keledaimu yang tadinya hancur lalu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala, hidup. Dan kami akan menjadikan engkau sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah kepada manusia. Wa anzur ila al'idham kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Perhatikan kepada tulang belulang itu, bagaimana kami menyusunnya kembali lalu kemudian membungkusnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah dia pun yakin dan jelas baginya tentang apa yang dialaminya, maka dia pun mengatakan, aku mengetahui bahwa Allah Azza wa Jal maha kuasa atas segala sesuatu. Ini juga termasuk diantara bukti bahwa dibangkitkannya orang yang setelah mengalami kematian. Wa qissatu Ibrahim al-Khalil wa tuyur. Kisah yang lainnya tentang kehidupan setelah kematian. Kisah Nabiullah Ibrahim Khalilullah bersama dengan burung-burung yang setelah beliau membunuhnya kemudian hidup kembali. Ini juga disebutkan dalam suratul Baqarah. Al-Baqarah ayat yang ke-260, persis setelah ayat tadi. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'hunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Ketika Ibrahim beliau berkata, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Maka Allah mengatakan kepadanya, apakah engkau belum beriman? Kata Ibrahim, tidak, aku beriman. Akan tetapi untuk semakin menenangkan hatiku. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. 4 ekor burung itu kamu kumpulkan. Lalu kemudian kamu potong-potong. Lalu potongan-potongan dari burung-burung tersebut engkau letakkan masing-masing di setiap bukit. Ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Setiap bukit kamu berikan potongan, potongan dari burung-burung tersebut. Kemudian setelah itu engkau panggil burung-burung itu, thumma da'uhunna. Ketika dia memanggil, burung itu datang. Dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna Allaha azizun hakim. Nah. Jadi dalam kondisi apapun kematian seseorang sangat mudah bagi Allah. Dia mati di lautan. Tubuhnya dicincang oleh ikan-ikan yang hidup di lautan. Yang ini ngambil kakinya, yang satu yang ngambil tangannya, kepalanya diambil oleh ikan yang lain. Atau mati dimakan oleh hewan-hewan buas. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan, dibangkitkan. Wa ihya'u Isa bin Maryam lil amwat, demikian pula di masa Isa bin Maryam yang diberi kemampuan untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Isa bin Maryam alaihi wassalam adalah menghidupkan orang yang sudah mati. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-49. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan seorang rasul yang diutus kepada Bani Israil bahwa aku datang kepada kalian dengan tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fi fayakunu tayran bi'idhnillah. Aku menciptakan untuk kalian burung. Aku buat burung dari tanah. Ya. Lalu kemudian aku meniupnya, jadilah dia seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sulap-sulapan. Ini bukan sihir. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan Isa alaihi salam yang mampu melakukannya. Namun Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kemahakuasaannya melalui Isa alaihi salam menghidupkan sesuatu yang mati. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku mampu menyembuhkan al-akmah. Al-akmah itu orang yang buta sejak lahir. Sejak lahir dia sudah buta. Ya, sampai dia dewasa tidak pernah melihat dunia. Maka Allah Azza wa Jalla memberi kemampuan kepada Isa alaihissalam menyembuhkan orang yang buta seperti ini. Jadi melihat dunia. Wal abras, dan orang yang memiliki penyakit baras, penyakit sopak, penyakit kulit disembuhkan. Ya, biasanya penyakit ini tidak bisa sembuh. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Wa uhyil mauta, dan aku menghidupkan orang-orang mati. Biiznillah. Namun semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sudah meninggal dihidupkan lagi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini terjadi di dunia. Maka ini semua adalah merupakan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu ada. Wa ghairuha mimma arahu Allahu ibadahu fi hadhihi dar, dan yang lainnya dari tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya di dunia ini. Liya'lamu annahu qawiyyun dzuqtidar, agar hamba-hamba itu mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha kuat, maha qudrah. Wa annal ibada la budda an yaridu daral qarar imma al jannata aw an nar, dan bahwa hamba-hamba itu pasti mereka akan tiba di darul qarar, yaitu kampung akhirat. Ada yang masuk ke dalam al jannah dan ada pula yang masuk ke dalam neraka. Wa hadhihi al maani abdaha Allah wa a'adaha fi mahalin katsirah, dan makna-makna ini itu seringkali diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebut dan mengingatkan hamba-hambanya di dalam banyak ayatnya tentang adanya hari kebangkitan. Seringkali dalam banyak firman-Nya. Karena dua sebab kata beliau. Sebab yang pertama, quwwatu al-munazi' wal mukabir. Kuatnya pengingkaran orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap bahwa kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia. Selesai kehidupan dunia, maka selesai kehidupan. Tidak ada kehidupan yang lainnya. Ya. Atau seperti yang diyakini oleh orang-orang yang berkeyakinan adanya tanasukhul arwah. Ya. Ada satu keyakinan, keyakinan kufur. Mereka meyakini bahwa in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Bahwa kita itu hanya hidup dalam kehidupan dunia ini. Di sini kita hidup, di sini kita mati. Kita tidak akan dibangkitkan. Ya. Kelompok Dahriyah. Jadi mereka meyakini bahwa kehidupan hanya kehidupan dunia. Berpindah dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Kalau misalnya seorang hidup sebagai orang Indonesia, ya, maka sampai tua, sampai dia mati, lalu kemudian apabila telah tiba waktunya, maka ruhnya pun keluar. Ruhnya keluar. Ruhnya ini ya tetap ada. Maka ruhnya ini akan pergi ke tempat yang lain, melihat siapa ibu-ibu yang siap melahirkan atau siap untuk dimasuki janinnya. Bosan jadi orang Indonesia, wah, dia pergi ke Arab Saudi biar jadi orang Arab. Dulu hidungnya pesek jadi mancung gitu. Datang sana. Oh, itu ada ibu yang sedang hamil. masuklah dia sebagai janinnya. Tumbuh jadi orang Arab. Dia sudah lupa kalau dia dulu orang Indonesia. Ini khayalan orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Tidak percaya adanya hari kemudian. Meyakini tanasukhul arwah. Ya. Maka karena begitu kuatnya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, seringkali diulang-ulangi dan disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Sebab yang kedua, li ahammiyatil iman bil yaumil akhir. Karena begitu pentingnya pada setiap hamba untuk mengimani adanya hari akhir itu, mengingatkan mereka akan kehidupan yang fana di dunia ini, agar kemudian mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal menghadapi hari kemudian. Ya, maka sering diulang-ulangi di dalam Al-Qur'an Karim untuk mengingatkan hamba-hamba Allah bahwa hendaknya mereka mempersiapkan bekal mereka untuk perjalanan kehidupan yang berikutnya. Adapun kehidupan di dunia, rezeki sudah dicatat oleh Allah, sudah ditetapkan rezeki setiap hamba itu demikian. Namun kehidupan akhirat, ya ikhwan, kehidupan yang kekal, dan nasib seseorang hanya salah satu di antara dua, al-jannah atau an-nar. Kalau bukan surga, neraka. Dan sangat merugi seorang hamba yang tidak menyiapkan bekalnya dalam kehidupan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Saya kira ini ma'asyara alikhwa rahimakumullah, kita yang kita pelajari dari kitab Al-Qawa'idul Hisan Al-Muta'alliqatu li tafsiril Quran. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.